Saya kali ini mengambil tema tentang membuat dan menerapkan aturan main di rumah karena itu adalah solusi jitu ya, atau jalan keluar yang paling umum untuk mengatasi hampir banyak masalah antara orang tua dan anak. Nah, analoginya begini ya, kalau kita lihat di jalanan ya, di seluruh dunia, itu selalu ada yang namanya aturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, dan kemudian penalti lalu lintas atau denda lalu lintas yang kalau di Indonesia disebutnya tilang. Nah, di sini kita juga melihat bahwa rumah tangga kita bersama anak kita itu perlu aturan main. Analoginya seperti kita ini orang tua adalah petugas. Petugas yang menjaga atau menjamin atau menegakkan hukum-hukum itu dilaksanakan dengan baik. Aturan mainnya dilakukan dengan baik. Sekecil apapun negaranya, sepadat apapun penduduknya, kita ambil contoh Singapura. Kalau aturan main itu jelas, rambu-rambunya jelas, penaltinya jelas, dan penegakannya tegas, maka kita bisa lihat ya, negara yang kecil, yang penduduknya sangat padat, yang sebesar pulau, mungkin lebih besar Jakarta dan sekitarnya saat ini, itu bisa berjalan dengan tertib setiap hari. Tapi kalau kita bandingkan misalnya dengan Indonesia, negara yang luasnya itu seluas Amerika, Mbak. Jadi kalau ya kalau disejajarkan itu mulai dari Aceh sampai Irian di map, di peta itu panjangnya sama. Itu seperti dari Los Angeles ke New York gitu. Jadi please plug ya, coba Amerika itu lebih banyak daratannya, Indonesia lebih banyak lautnya. Tapi prinsipnya adalah kita perhatikan lalu lintas di kita ini acak-acakan. Kenapa? Karena kita perhatikan aturannya memang ada. Rambu-rambunya ada. Tapi penegakannya yang tidak ada. Nah, yang itu aja. Kurang tegas. Penaltinya itu tidak tegas. Nah, ini akan saling berkaitan kalau kita analogikan dengan pengelolaan anak kita di rumah begitu. Nah, saya seringkali pada saat ada orang tua berkonsultasi baik lewat email, Facebook ataupun langsung ya one on one. Saya perhatikan bahwa faktor terpenting ya yang mereka tidak miliki itu adalah aturan main yang jelas.